Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah, wa ashadu anna muhammadin abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, usikum wa iyaya nafsi bitaqwa Allah, faqad faza al-mu'minuna al-muttaqun. Haythu qala azza min qail, ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin wafaqani Allah wa iyyakum, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, sehingga dengan berbagai kenikmatan itu, terutamanya adalah kenikmatan iman, kenikmatan tetap semangat di dalam menjalankan apa yang Allah perintahkan. Kita dapat bersama-sama hadir di Masjid Al-Hakam, yang moga-moga dengan menghadiri majlis seperti ini kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin ijtama'u yadhkuruna Allaha la yuriduna bidzalika illa washahu illa nadahum munadin minas sama'i an qumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukum hasanatin." Tidaklah suatu kelompok orang berkumpul dalam rangka berzikir kepada Allah, nanti insyaallah akan kita kaji dan moga-moga menjadi bagian dari apa yang kita simpulkan, bahwa menghadiri majlis seperti ini merupakan bagian dari majlis zikir. Jadi majlis zikir tidak harus kita kumpul kemudian diimami monggo mawas tasbih kaping sewu mulai, tidak harus seperti itu ya. Hal mana perkumpulan mereka atau berkumpulnya mereka dan berzikirnya mereka itu, mereka tidak menghendaki kecuali mencari keridhaan Allah. Maka jika demikian, pasti akan ada penyeru dari langit, "Berdirilah kalian dalam keadaan dosa-dosa kalian telah diampuni. Sungguh keburukan-keburukan yang pernah kalian lakukan telah diganti dengan berbagai kebaikan." Moga-moga kalau tadi sebelum kita berangkat ke sini ada satu dua perbuatan buruk yang kita lakukan, atau pada hari-hari kemarin ya, sepulang atau seberdirinya kita nanti ya, jangan berdiri dulu soalnya belum selesai ini ya, seberdirinya kita nanti ada penyeru dari langit yang menyampaikan kepada kita, walaupun kita tidak mendengarnya ya, bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan satu karunia tambahan lagi dari Allah. Ya, di satu sisi tadi saya katakan bahwa kedatangan kita ini merupakan satu karunia dari Allah, nikmat yang tak terhingga. Ditambah lagi pulangnya nanti juga mendapatkan berkat. Kalau orang kenduri itu kan pulangnya dapat berkat nasi, lauk dan seperangkatnya, itu cuma bisa ngisi perut. Nah, kalau pulangnya kita nanti, moga-moga bukan hanya bisa ngisi perut, maksudnya ngisi perut dengan berbagai buah-buahan di surga, ya. Tetapi lebih dari itu juga, ya tadi, dosa-dosa kita diampuni dan perjalanan kita menuju kepada kehidupan yang sebenarnya tambah lancar, ya. Moga-moga demikian. Jadi mari kita sama-sama mengikhlaskan niat lillahi ta'ala, karena memang disyaratkan di apa yang kita baca tadi, ya, disyaratkan hanya mengharapkan wajah Allah, hanya mengharapkan keridhaan Allah. Hadisnya ada di halaman 30 ya, nanti kalau pengen buka-buka ya. Kemudian ikhwan fiddin wa fadhani Allah wa yakum, salawat dan salam semoga senantiasa Allah anugerahkan, Allah limpahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bersama dengan para sahabat telah berusaha semaksimal mungkin dengan berpeluh, berkeringat, apa bedanya waktu ya, berdarah-darah juga ya, di dalam memperjuangkan Islam, mempraktekkan Islam, menyerukan Islam. Jadi sudah menjadi tabiat dari dinul Islam ini ya, dia diserukan, diajarkan, diamalkan, itu butuh tenaga, butuh dana, butuh pengorbanan. Sudah dari sononya seperti itu. Maka kalau kita misalnya baru diminta untuk berkorban sedikit, baru diminta dana sedikit, baru diminta untuk berkeringat sedikit, sudah merasa capek, sudah merasa lelah, sudah merasa jemu, ya berarti kita bukan sosok orang-orang yang siap meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Padahal kalau kita ingin mendapatkan jaminan nanti bertemu dengan Nabi ya, saat di akhirat nanti pas Nabi sedang membagi-bagikan air telaga Kautsar, terus melihat kita lewat, kita dipanggil, terus Nabi tersenyum sama kita ya, itu ya kalau kita bersungguh-sungguh mengikuti jejak langkah beliau, baik dalam ucapan, perbuatan dan juga keyakinan. Kalau kita berislam semau kita sendiri, tentunya ya jangan berharap nanti akan dipandang oleh Rasulullah ya. Sebab tentunya dengan informasi dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu siapa-siapa di antara kita yang betul-betul menjadi umat beliau. Ikhwan fiddin wafaqani Allah wa iyyakum, berkumpulnya kita pada pagi hari ini di Masjid Al-Hakam ini moga-moga juga merupakan bagian dari upaya kita untuk meneladani beliau dalam hal keyakinan, ucapan dan juga perbuatan, khususnya terkait dengan masalah zikrullah, berzikir kepada Allah. Saya biasanya kalau diminta untuk membedah buku ya, nuansa kajiannya lebih kental daripada nuansa bedah bukunya ya. Jadi nanti pertama ini saya mohon maaf sama dari Akwam nih, karena ternyata kok tidak banyak membedah bukunya ya, tetapi lebih banyak kepada kajiannya. Tapi moga-moga itu lebih bermanfaat untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini. Kalau mau dibedah lebih dalam lagi, nanti biar dilanjutkan bedahnya di rumah saja ya Mas ya. Ikhwan fiddin wa faqani Allah wa iyyakum, Di pengantar buku ini, satu hal yang sangat menarik hati saya, menarik karena keterbatasan saya dalam membaca buku sebenarnya. Saya baru mendapati ungkapan yang tadi ya, menarik hati saya itu di buku ini, di halaman 13. Berkenaan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma tastaqillu syamsu fayabqa syai'un min khalqillahi illa subbahallaha bihamdihi illa ma kana minasyaitani wa aghbiya'i bani Adam. Saya kaget baca ini. Apa artinya? Tidaklah matahari beranjak naik sehingga hiduplah makhluk Allah, kecuali makhluk-makhluk Allah tadi akan bertasbih mengucapkan subhanallah wa bihamdih seiring dengan naiknya matahari. Bapak-bapak, ibu-ibu, tadi sudah bertasbih atau belum seiring dengan matahari terbit? Kalau belum, kemungkinannya cuma dua. Kemungkinan yang pertama, dia adalah setan, enggak mestinya ya. Kemungkinan yang kedua, dia adalah al-aghbiya, al-hobi. Aghbiya itu jamak, mufradnya hobi dari kalangan Bani Adam. Siapa itu al-aghbiya? Di sini dijelaskan, dijawab oleh Sofwan bin Amru, yang dimaksud dengan al-aghbiya adalah mereka adalah sejelek-jelek makhluk Allah. Tanpa kita sadari, kalau ya ada di antara kita yang tadi seiring dengan beranjaknya matahari naik belum bertasbih, sesungguhnya dia termasuk sejelek-jelek makhluk Allah. Bukan saya yang bilang loh ya, ini menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mencukupkannya ya, dalam hadis di kumpulan hadis arba'in, cukup dengan mengerjakan sholat duha dua rakaat minimal. Kalau bapak-bapak tadi sudah mengerjakan sholat duha dua rakaat, ya berarti sudah bertasbih. Oh, tadi saya juga sudah sholat tahiyatul masjid, Ustaz, kan di dalamnya ada tasbih. Ya boleh, tapi untuk yang akan datang mestinya tasbihnya ini dihubungkan dengan hadis ini, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita bahwa seiring dengan terbitnya matahari, artinya ada satu kesyukuran tersendiri, ada ungkapan kesyukuran, ungkapan bahwa ya kesyukuran juga pujian kepada Allah, bahwasanya tadi subhanallah itu artinya maha suci Allah ya. Allah itu maha suci dari segala macam kekurangan. Itu betul-betul keluar dari hati kita. Ya. Ikhwan fillah, wafaqani Allah wa iyyakum. Berbicara tentang zikir dari hati. Ini saya memang tidak urut ya, tapi moga-moga nanti kita bisa menangkapnya secara urut. Berbicara tentang zikir dari hati, Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Madarijus Salikin, dan juga di sini dijelaskan, mengelompokkan manusia dilihat dari zikirnya itu menjadi tiga. Orang-orang yang dia lisannya berzikir, hatinya juga berzikir, hal mana antara lisan dengan hatinya itu zikirnya seimbang. Jadi kalau hatinya mengucapkan subhanallah, mulutnya mengucapkan subhanallah, hatinya ngerti apa itu subhanallah, lisannya mengucapkan alhamdulillah, hatinya juga memuji Allah, lisannya mengucapkan Allahu Akbar, hatinya juga betul-betul mengagungkan Allah, meyakini bahwa tidak ada sesuatu yang lebih besar daripada Allah. urusan rumah, urusan keluarga, urusan sawah, urusan kantor, semuanya itu kecil ketika mengucapkan Allahu Akbar. Barang siapa yang antara zikirnya, zikir lisannya dengan zikir hatinya itu sama, itu orang-orang yang beriman tingkatan menengah. Kalau orang-orang yang beriman tingkat tinggi, itu antara zikir lisan dengan zikir hati, lebih banyak zikir hatinya, penghayatannya lebih. Karena sebenarnya seorang yang memiliki iman tingkat tinggi, saat mana hatinya berzikir, lisannya juga ikut berzikir, kecuali kalau lisannya terhalangi untuk berzikir, hatinya terus berzikir. Zikirnya apa Ustaz? Apa saja? Di sini nanti bapak-bapak bisa membuka bagaimana kebiasaan zikirnya para salaf, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Beberapa di antaranya diungkapkan. Di antaranya zikirnya sahabat Abu Hurairah. Disebutkan bahwa beliau, sahabat Abu Hurairah ini, dalam setiap harinya itu mengucap atau membaca tasbih subhanallah atau subhanallah wa bihamdi itu 12.000 kali. Bapak-bapak berapa kali? Ada 1.000 kali alhamdulillah kalau ada. Coba nyanyi sahabat Abu Hurairah yuk, ya 12.000 kali. Apa dihitung Ustaz? Iya, sebab di sini juga diungkapkan. Saya agak lupa siapa yang menyatakannya. Karena saya juga baru mendapatkan ini baru tadi pagi kalau buku ini, kalau versi filenya saya sudah dapatkan beberapa hari yang lalu, karena begitu saya dihubungi Ustaz, tolong nanti bedah buku Akrab dengan Zikir. Wah, ini saya lagi di Magetan, tolong dikirimi filenya gitu. Ternyata bukunya juga baru terbit ya, Masya Allah. Ya udah baca-baca, ini salah satu yang saya baca itu ada salah seorang salaf yang ditanya berapa kali Anda bertasbih setiap harinya, gitu. Dibilang 10.000 kali atau lebih begitu, terus ditanya, kamu menghitungnya? Iya, kecuali kalau tanganku salah menghitungnya, gitu. Jadi hitungnya pakai tangan ini. Kalau sekarang kan pakai alat-alat yang canggih ya, ada yang pakai apa itu? Apa istilahnya itu mas? Yang cetek-cetek itu loh, biasanya di gunakan untuk ya menghitung apa, kalau pas ke kebun binatang sama anak-anak itu biasanya saya lihat petugasnya itu menghitungnya pakai itu, cetek-cetek 10 bayarnya sekian, cetek-cetek. Nah ini menggunakan itu, bolehkah menggunakan alat-alat seperti itu? Para ulama memang berbeda pendapat, tetapi tidak mengapa kita menggunakannya selama kita tidak meyakini hal itu diwajibkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Ya supaya kita bisa menjaga agar wirid atau zikir kita tidak kurang. Kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang dikerjakan secara kontinu walaupun sedikit. Walaupun cuma 12.000, sahabat Abu Hurairah mengumpul terus setiap hari. Kita, walaupun berapa ya? Oh, saya tidak usah menghitung saja. Saya tak, yang penting banyak. Penting malah orang pikir, malah orang tak menghitung lah ini. Ya. Gaya nih, ya, kata orang liara saya, gaya nih, biar menghindari dari menggunakan alat-alat yang cenderung dipakai juga oleh ahli bid'ah. Betul, memang sebagian ahli bid'ah melakukan yang seperti itu ya. Tapi kalau akibatnya malah tidak berzikir sama sekali, ya tidak betul ya. Kembali ke penjelasannya Ibnu Qayyim, jadi kalau orang-orang yang beriman tingkat tinggi itu mereka zikir hati dengan zikir misalnya lebih kenceng zikir hatinya. Bagaimana dengan orang yang zikir hatinya jarang-jarang sementara zikir lisannya banyak? Kalau Ibnu Qayyim hanya membahasakan itu zikirnya orang munafik. Zikirnya orang munafik, tapi menurut beliau Syekh Muhammad Hussein Yaqub, dan juga saya mendapati penjelasannya Syekh Muhammad Sulaiman Al-Ashqar di buku yang lain, ya. Beliau menyatakan bahwa saya memandang ini karena kondisi hari ini memang berbeda dengan kondisi zamannya Ibnu Qayyim, ya. Ibnu Qayyim kan hidup 800-an tahun yang lalu, banyak orang-orang solih, sehingga ketika beliau mengatakan kalau orang cuma zikir di mulut saja, tidak hatinya tidak ikut, itu cenderungnya dia orang-orang munafik. Itu tampaknya tepat diungkapkan pada saat itu. Kalau pada saat sekarang ini orang sangat sudah terlanjur terlalu jauh dari ketaatan kepada Allah. Beliau berdua, Syekh Muhammad dan Syekh Muhammad juga sama-sama Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, sama Syekh Muhammad Hussein Yaqub, menyatakan bahwasanya ketika seseorang sedang berproses menuju kepada menghadirkan hati dalam setiap zikirnya, maka dia tidak bisa disebut sebagai seorang munafik. Yang munafik itu adalah kalau dia tidak mengusahakan hadirnya hati di dalam setiap zikirnya, atau yang memang dia cuma menggunakan zikir mulutnya untuk menggapai sesuatu yang sifatnya duniawi. Saya punya pengalaman waktu saya belajar di Situ Bondo sekitar 5 tahun yang lalu. Perlu bapak-bapak ketahui bahwasannya lingkungan saya di Situ Bondo ini adalah lingkungan yang kurang baik. Jadi di sana ini Ma'had Ali mahasiswanya mengambil program S2, tapi ya tadi masih banyak sekali praktek-praktek yang menyimpang. Jadi kalau ingin nanti bisa menaklukkan hati perempuan, itu harus membaca zikir ini setiap malam selama 10.000 kali. Kalau ingin bisa setiap kali menawar dagangan akan diberikan oleh orang yang menjual, harus membaca wirid ini sekian ribu kali juga. Dan saya melihat beberapa teman saya itu memang tekun melakoni itu. Tapi tujuan-tujuan duniawi yang itu tidak diperintahkan, tidak dicontohkan, tidak dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya kasihan sekali. Tampaknya yang seperti ini, kalau ungkapannya Ibnu Qayyim diterapkan, tampaknya tepat untuk orang yang seperti ini. Tapi kalau untuk orang-orang yang memang sedang berproses, tidak, kiranya lebih tepat apa yang diungkapkan oleh Syekh Muhammad Hussein Yaqub dan saya Muhammad Salman Al-Ashqar mengenai proses. Apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ini dalam kasus yang lain ya, tentang sabar. Kata beliau, man yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, artinya ada upaya, karena ternyata sabar itu juga harus diusahakan. Ada orang-orang yang dia diciptakan oleh Allah dalam keadaan tidak gampang langsung bisa bersabar itu. Sama berkenaan dengan masalah zikir. Kalau saya menyimpulkan seperti itu ya, berangkat dari pengalaman pribadi ini sebenarnya, izin jami aku ya. Tapi bisa jadi juga bapak-bapak, di antara bapak-bapak juga punya pengalaman seperti itu. Lebih mudah zikir lisan, belum menghadirkan zikir hati. Nah, mestinya kan kita mengusahakannya. Selama kita terus mengusahakannya, insya Allah kalau menurut kesimpulan beliau, juga kesimpulan saya Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, kita tidak termasuk orang-orang munafik. Kalau bahasa Melukanya munafik ya. Jadi kalau kita gabungkan dari ketiga ulama ini, kita bisa jelaskan bahwasanya berarti ada tiga tingkatan ya. Tingkatan ini iman yang paling tinggi, yaitu zikir hatinya lebih kuat daripada zikir lisannya ya. Tingkatan tengah-tengah, zikir lisannya sama dengan zikir hatinya. Tingkatan bawahnya adalah orang yang zikir lisannya lebih banyak daripada zikir hatinya, tetapi dia berusaha senantiasa menghadirkan hati. Oh, itu juga tidak gampang soalnya. Pengalaman saya loh, tidak tahu lah bapak-bapak sudah merasakan itu sebagai sesuatu yang gampang ya. Kalau pengalaman saya itu tidak gampang. Yang keempat, ini zikirnya orang-orang munafik, yang dia berzikir kepada Allah, mengingat Allah hanya mulutnya saja, hatinya tidak berzikir. Sebelum saya melanjut ke buku ini, saya akan sampaikan terlebih dahulu beberapa satu catatan dari Ibnu Qayyim yang menurut saya ini penting untuk saya sampaikan mengenai bagaimana seriusnya Al-Quran memerintahkan kita, menganjurkan kita untuk berzikir. Moga-moga dari sini nanti bapak-bapak jadi tergerak, ibu-ibu jadi tergerak untuk terus menjaga diri, jangan sampai lalai dari amalan yang namanya zikir ini. Ibnu Qayyim menyatakan ada 10 poin atau 10 cara di dalam Al-Quran menganjurkan kita, memerintahkan kita untuk berzikir. Yang pertama, Al-Quran memerintahkan secara mutlak, memerintahkan kita untuk berzikir. Ada di firman Allah surah Al-Ahzab ayat 41 dan seterusnya, kemudian juga surah Al-A'raf ayat 205. Ini saya buka-buka di sini, tidak dimuat ya dari Ibnu Qayyim ini, padahal menurut saya ini penting. Yang Al-Ahzab berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Hai orang-orang yang beriman, kita dipanggil nih, diseru nih, udhkurullaha dzikran katsira, ingatlah, berzikirlah kepada Allah, zikir yang banyak. Jadi memang kita ini diperintahkan oleh Allah untuk banyak-banyak berzikir. Sudahkah kita banyak-banyak berzikir? Lebih banyak mana zikir kita dengan zaman Nabi dulu kurma yang dimakan ya. Kalau kita kalau harus beras nanti ngitungnya yang repot. Berapa biji butir beras toh yang masuk ke dalam perut kita setiap hari? Kira-kira lebih banyak mana antara bulir-bulir beras tadi dengan zikir kita? Ya usah lah, nggak usah butir lah, suapan saja lah. Salah seorang salaf ya, dan kita ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa berzikir ya saat mau makan dan setelah selesai makan ya. Kalau salaf, para salaf tuh ada di antara mereka yang mengucapkan basmalah dan hamdalahnya bukan hanya ketika mulai dan setelah selesai. Jadi ngambil kurma satu, bismillah, dimakan, ditelan, alhamdulillah. Ambil satu lagi, bismillah, selesai, alhamdulillah, begitu terus. Lah kesuwen pak, tapi penuh berkah. Masya Allah kehidupan para pendahulu kita. Nah, kalau begitu terus apa namanya, mereka mengaku, aku ini loh orang beriman yang melaksanakan Al-Ahzab 41, itu ya pantas. Nah kita kok ketahui durung pantas ya. Para salaf itu melangkahkan kaki kanan, tasbih, kaki kiri, sholawat gitu. Kita? Bikir utang. Mas? Bikir utang. Bikir utang. Utang rasa dibikir mas, disahur baik. Utang kok dibikir. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Bukan hanya diperintahkan untuk berzikir, tetapi kita juga diperintahkan untuk bertasbih di pagi hari dan di sore hari. Al aslu fil amri lil wujud, kalau kata para ulama usul. Pada asalnya perintah itu hukumnya wajib. Beliau Syekh Muhammad Husain Yaqub ini menyatakan bahwa menurut saya, setelah saya menulis ini, zikir itu bukan masalah fikih. Zikir itu bukan masalah furu', tetapi zikir itu merupakan intisari dari agama ini sebenarnya. Nanti di poin yang ke-8 kalau enggak ke-9, Ibnu Qayyim pendapatnya sama dengan pendapat penulis buku ini. Saya juga pernah membaca satu tulisan pendek, judulnya Al-Iftiqaru Ilallahi Lubbul Ubudiyah, merasa butuh kepada Allah itu merupakan intisari dari penghambaan kita kepada Allah. Itu di situ penulisnya menyatakan bahwa salah satu tanda, salah satu bukti kita ini merasa butuh kepada Allah adalah kalau kita senantiasa menjaga waktu-waktu kita, memenuhinya dengan zikir. Jadi kalau misalnya bapak-bapak tinggal di Jakarta, sebagaimana yang diilustrasikan oleh Mas Ihsan tadi, bangun tidur jam 3 sudah beres-beres mobil atau motor, nyerbeti dan sebagainya, ngecek mesinnya manasi, nanti habis sholat subuh langsung berangkat. Itu sejak banget, itu sudah bisa sambil tadi, itu mestinya berzikir. Jadi kalau ditanya kapan zikirnya, ya sepanjang dia bisa bernafas, dia berzikir, mestinya begitu. Apa orang kangelan berzikir seiring dengan bernafas? Orang di sini beliau mengungkapkan tafsiran mengenai ayat bahwa para malaikat itu mereka senantiasa bertasbih kepada Allah dan tidak pernah jemu. Loh kok iso? Beliau menjelaskan, mengutip tafsiran dari para salaf ya. Sebenarnya berzikirnya atau bertasbihnya malaikat sehingga mereka tidak jemu itu seperti halnya kita menghembuskan nafas, menarik nafas, menghembuskan nafas. Merasa jemu nggak bapak-bapak, ibu-ibu? Nggak ada kan yang merasa kabutan bernafas? Biasa-biasa saja. Nah malaikat juga seperti itu, bertasbih itu seperti itu. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk meneladani para malaikat juga dalam banyak hal, hal-hal yang baik tentunya. Malaikat tidak pernah melakukan yang buruk-buruk. Itu tadi yang pertama ya, perintah. Yang kedua, larangan dari kebalikannya. Jadi perintah untuk berzikir, yang kedua Al-Quran melarang kita untuk lalai dan alpa. Al-A'raf 205, Al-Hasyr 19. Wala takun minal ghafilin. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Kudune nek kita mengaku beriman kepada Quran, baru sampai poin 1-2 ini saja sudah cukup. Enggak usah dilanjutkan. Harusnya segera mencari apa toh zikir-zikir yang diajarkan Nabi. Wong kita ini kan mengaku berislam ini mesti tunduk pada ajarannya Nabi. Gimana cara Nabi zikir? Di Quran memerintahkan kita zikir, melarang kita ghafil. Ayo kita cari bagaimana menjadi seorang yang ahli zikir menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ternyata kemenangan yang sejati dikaitkan oleh Allah, digantungkan oleh Allah pada kontinuitas dan banyaknya zikir. Surah Al-Anfal ayat 45. Wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Kalau kita sering membaca ayat kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita siap supaya kita pengen mendapatkan kesuksesan dan kebaikan yang sejati di akhirat, di dunia dan di akhirat. Kalau jawabnya iya, banyak-banyak zikir. Menurut Al-Anfal 45. Yang keempat, surat Al-Ahzab ayat 35. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengabarkan orang yang mendapatkan surga dan mendapatkan ampunan dari Allah itu adalah adzakirinallaha katsiran wadzakirat, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Kita pengen apa tidak? Mesti jawabannya pengen. Tidak mungkin ada di antara kita yang jawab tidak pengen nanti dimasukkan ke dalam surga. Kebalikannya, Allah mengabarkan kepada kita nomor 5 bahwa orang-orang yang rugi itu adalah orang-orang yang lalai dari zikir. Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Faman yafal dzalika fa ulaika humul khasirun. Rugi sekali. Yang keenam, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan mengingat kita jika kita berzikir kepada Allah. Fadkuruni adkurkum, surah Al-Baqarah 152. Kemudian yang ketujuh, cara ketujuh atau hal ketujuh, Al-Quran mengabarkan kepada kita bahwasanya ini adalah sesuatu yang sangat besar, lebih besar dari apapun. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Amalan yang bisa kita kerjakan yang terbesarnya itu sebenarnya adalah zikir menurut Al-Ankabut ayat 45 ini. Maka ya mestinya kita berusaha semaksimal mungkin lah untuk senantiasa menghadirkan zikir yang benar, bukan cuma zikir mulut ya, zikir hati juga, bahkan itu lebih penting lagi. Yang kedelapan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan zikir sebagai akhir atau penutup suatu amal saleh, sebagaimana Allah menjadikannya itu sebagai pembuka dari amal saleh. Jadi dibuka dengan zikir, diakhiri dengan zikir. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan ini. Surah An-Nisa ayat 103, surah Al-Baqarah 185, juga 200, juga Al-Jumu'ah ayat yang ke-10. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum abaakum aw ashadda dzikra. Nek sudah selesai tunaikan haji, berzikirlah kepada Allah. Wis bar suruh berzikir, dimulai juga dengan zikir. Yang kesembilan, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa sebenarnya yang dapat mengambil manfaat, mengambil faedah dari ayat-ayat Allah itu hanya orang-orang yang berzikir kepada Allah, ulul albab. Kalau bukan tidak bisa. Bisa keliru bahkan kesimpulan-kesimpulannya. Makanya para ulama kita dulu memang menjaga betul supaya senantiasa dekat kepada Allah. Yang terakhir, ternyata Allah Subhanahu wa taala ini yang paling penting bahkan ya, menjadikan zikir ini sebagai ruh dari semua amal saleh. Karena kalau kita mengerjakan suatu amal apapun itu tanpa hadir zikrullah di dalamnya, sebenarnya itu seperti mayat hidup. Amalan tadi seperti mayat hidup, tidak ada ya, cuma jasad tanpa roh. Kalau berjalan ya berarti kan mayat hidup. Ibnu Qayyim menjelaskan hal itu pertama dengan firman Allah, menyimpulkan dari firman Allah surat Thaha ayat ke 14, wa aqimis sholata li dzikri. Kemudian beliau juga melihat bahwa di dalam siam, di dalam haji, berbagai manasik dan sebagainya, semua itu ditujukan sebagaimana disebutkan disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama tu'ila tawafu bil baiti was-sa'yu bainas safa wal marwata wa ramyal jimari li iqamati dzikrillah, untuk menegakkan zikrullah. Inilah cara Al-Qur'an menjelaskan kepada kita, menganjurkan kepada kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Makanya bapak-bapak dan hadirin semuanya, ya mari kita mulai dari sekarang lah, kalau kemarin-kemarin mungkin belum ya. Kita mulai hari-hari kita dengan zikrullah, dan kita akhiri dengan zikrullah juga. Kemudian kita masuk ke buku ya, setelah kita meninggalkannya sebentar tadi ya, tentang di sini beliau Syekh Muhammad menjelaskan mengenai macam-macam zikir. Ini penting ya, supaya kita tahu bahwa ternyata zikir itu bukan hanya muter tasbih ya, bukan hanya menghitung jari-jari kita, walaupun itu sesuatu yang tidak boleh kita tinggalkan. Maksudnya menghitung jari-jari kita tadi ya, dengan mengucapkan tasbih atau bacaan subhanallah wa bihamdi atau subhanallah atau tahmid atau tahlil dan sebagainya, sebagaimana diteladankan oleh para pendahulu kita. Beliau menyebutkan bahwa macam-macam zikir itu ada 6. Yang pertama, membaca Al-Qur'an. Ini yang paling besar. Dari membaca Al-Qur'an, yang paling besarnya adalah membaca Al-Qur'an di dalam sholat. Jadi kalau bapak-bapak bangun tidur, berzikir kepada Allah, kemudian segera ambil air wudhu, kemudian mengerjakan sholat malam, dari sejak takbiratul ihram sampai salam itu sendiri adalah zikir, kemudian saat membaca Al-Quran itu juga merupakan satu zikir, bahkan zikir yang terbaik. Diriwayatkan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, disebutkan di buku ini ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hampir-hampir tak ada waktu yang terlewat kecuali beliau isi dengan membaca Al-Qur'an. Dari situ para ulama mengambil kesimpulan bahwa membaca Al-Qur'an bagi orang yang berhadas itu boleh. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu perlu catat bahwa membaca Al-Qur'an itu tidak sama dengan memegang mushaf. Soalnya kadang-kadang kita keliru. Oh, maca Quran oleh langsung nyekel. Padahal beda. Kalau memegang mushaf, mushaf Al-Quran ya, para ulama, jumhur ulama, ulama empat madhab menyatakan bahwa atau kebanyakan dari mereka menyatakan bahwasanya syarat untuk bolehnya memegang mushaf itu harus dengan suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kalau memegang, kalau membaca cukup suci dari hadas besar. Jadi misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu sedang berhadas kecil, baca Quran tidak apa-apa, tapi kalau mau megang harus wudhu dulu, karena memegang dengan membaca itu berbeda. Bagaimana dengan ibu-ibu yang sedang halangan? Bolehkah dia membaca Al-Quran? Yang disepakati oleh para ulama, boleh kalau membacanya sebagai zikir, bukan sebagai tilawah. Jadi membaca Al-Quran bagi ibu-ibu yang sedang halangan, boleh jika itu dalam rangka zikir. Misalnya baca Al-Fatihah dan Al-Ikhlas dan Mu'awidatain sebelum tidur, meruqyah dirinya, itu boleh. Tapi kalau niatnya mengulang hafalan ya, membaca tilawah, itu tidak boleh. Itu yang bagian yang disepakati oleh para ulama. Ada juga yang tadi diperselisihkan masalah membaca, diperselisihkan. Ada rukhsah memang kalau bagi ibu-ibu yang mungkin hafal Quran, khawatir kalau tidak dibaca nanti hafalannya hilang, itu boleh, boleh juga ya. Karena menjaga supaya hafalnya tetap ada itu harus gitu. Yang pertama zikir di dalam zikir yang pertama adalah membaca. Kemudian yang kedua, zikir yang kedua adalah dengan menyebut nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Jadi zikirnya zikir asma wa sifat. Bagaimana itu? Ya, kan di Quran kan banyak ya ayat-ayat yang memuat asmaul husna. Kita ingat itu, kita zikir, kita baca. Ada juga doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memuat al asmaul husna. Nah, itu kita baca. Dan mestinya kita hayati, ya. Kemudian yang ketiga, termasuk zikir juga adalah selalu mengingat perintah Allah dan larangannya. Makanya saya simpulkan tadi bahwasanya majelis kita seperti ini merupakan bagian dari majelis zikir. Kenapa? Karena di sini kita mengingat perintah Allah, mengingat larangan Allah, mengingat ada pahala-pahala yang disediakan oleh Allah kalau kita berzikir, mengingat bahwa bahaya kalau kita sampai lalai, bisa kita dijadikan lupa oleh Allah, tidak diingat oleh Allah, ditinggalkan oleh Allah, ya. Yang keempat, termasuk zikir juga adalah menyebut-nyebut kebaikan dan karunia yang Allah berikan kepada kita, baik di depan orang lain ataupun saya sendiri. Jadi ingat-ingat gitu, ya Allah alhamdulillah ya, Engkau memberiku jantung yang masih sehat, nafas tidak perlu pakai bantuan paru-paru ya, kalau jantung darah terpompa dengan tetap, ginjal darah tercuci dengan baik, ya kan mas? Jadi mengingatnya seperti itu, saling mengingatkan itu merupakan bagian dari ini. Yang kelima, baru doa dan istighfar. Jadi ini sesuai urut-urutan yang paling baik ini. Kenapa kok nomor 2, 3, 4 tadi lebih diutamakan oleh beliau? Saya memandang ini lebih karena kalau seseorang melakukannya, untuk umumnya mereka melakukannya dari hati. Ketika seseorang mengingat Allah dengan sifat rahmatnya, sifat pengampunnya, itu dengan hati. Mengingat perintah Allah itu juga dengan hati. Larangan Allah juga dengan hati. Menyebut kebaikan-kebaikan Allah juga berangkat dari hati. Tetapi kalau doa dan istighfar, umumnya banyak di antara kita yang hari ini berdoa dan beristighfar itu hatinya orang melu, tidak ikut berdoa. Tangannya angkat tangan gini, bahkan kalau bersafar ini, tapi belum tentu hatinya ikut. Mas kadung biasa, mas anggar bar sholat, moco kuwi, refleks bae moco, tapi hatinya tidak ikut, oh, ini tidak bagus. Mestinya kan hati selalu hadir. Doa yang paling besar sajalah. Saya kok tidak yakin. Sekali lagi ini berdasarkan pengalaman pribadi. Saya apa tidak yakin kita betul-betul menghayatinya. Doa apa itu yang paling besar yang setiap hari kita baca lebih dari 10 kali? Ihdinas siratal mustaqim. Pas bapak-bapak membaca itu betul-betul ngarep-ngarep hidayah apa tidak? Kalau tidak, berarti kan tadi kita masih termasuk golongan yang wiridnya cuma di mulut. Belum, ya Allah, saya ini betul-betul butuh hidayah. Butuh Engkau bimbing, Engkau berikan taufik, komitmen di atas jalan yang lurus. Makanya ini kadang-kadang melanggar aturan Allah itu tidak ada apa namanya, ya ringan saja. Kenapa ya? Ya salah satunya bisa jadi karena saat kita memohon kepada Allah supaya dikomitmenkan di atas jalan yang lurus itu nggak serius. Padahal syarat agar doa itu dikabulkan, punya buku doa nggak mas? Ini kan baru buku zikir mas ya. Buku doanya kapan apa dibedah mas? Syarat supaya doa itu dikabulkan itu kalau kita mintanya sungguh-sungguh. Kita aja kalau minta, ya kok kita kalau minta enggak mestinya ya. Kita saja kalau anak-anak kita, sekarang mbak sudah anak-anak, minta sesuatu kepada kita nek ketok ora tenanan nek njaluk. Pasti enggak diberi. Tapi nek ngantek nangis-nangis, Pak, niki nek mboten mengke ngaten le, Pak. Pasti diberi. Nah Allah juga lewat lisan Rasulnya memberitahukan kepada kita kalau kita merasa butuh sesuatu, dongane iki sing menanan. Jangankan orang yang beriman, ikhwan, orang musyrik saja kalau mintanya kepada Allah sungguh-sungguh itu bisa dikabulkan. Loh ini kita dalam sholat saat kita paling dekat dengan Allah, mohon ihdinas siratal mustaqim. Berarti kalau gitu enakan sholat sendiri ya Ustaz? Ya tidak. Mendengarkan bacaan imam dengan khusyuk, kita hati kita merasa butuh kepada apa yang dibaca oleh imam jika itu merupakan doa, kemudian kita mengucapkan aminnya, ya Allah kabulkanlah itu dengan serius, itu juga merupakan bagian dari doa kita. Ini loh yang kadang-kadang kita alay untuk urusan ini. Sekali lagi ini pengalaman pribadi ya, mari kita berbenah. Yang terakhir menyebut penjagaan Allah. Jadi saat sering ya, saat-saat ngobrol dengan teman-teman atau saat sendirian atau mengingat sesungguhnya Allah bersamaku. Innallaha ma'i, innallaha ma'i. Jadi yakin dengan yang seperti itu. Itu termasuk zikir Allah, zikrullah juga. Nah, kemudian Ibnu Qudamah narsyarakumullah, beliau menjelaskan bahwa zikir yang maksur, zikir yang itu datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih utama. Di sini kan ini buku ini lebih dari separuhnya kan berisi macam-macam zikir yang diriwayatkan dengan jalan yang sahih itu datang dari Rasulullah. Di mukadimah oleh beliau, kenapa kok beliau mencantumkan hal itu? Sebenarnya kan doa ataupun zikir itu tidak harus yang maksur dari Rasulullah. Mengingat Allah dengan cara apapun, dengan bahasa apapun maksud saya ya, selama itu tidak melanggar tauhid tidak masalah. Monggo ya. Misalnya ambil bahasa Jawa, ya Allah, panjenengan, dan seterusnya. Saya bahasa Jawanya, Romo Inggilnya, apalagi parah, nanti malah diguyu karena orang Solo, ya. Boleh, boleh. Tetapi yang terbaik adalah yang maksud dari Rasulullah SAW. Kenapa? Beliau menyebutkan ada dua alasan. Kenapa kok mirip doa, zikir yang makthur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik, lebih utama. Kenapa? Yang pertama, karena dengan membacanya ada nilai meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nilainya plus, zikirnya dapat, pahala meneladani ittiba Rasul dapat. Penak toh? Penak. Yang kedua, karena sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling tahu tentang jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Kalimat-kalimat yang ringkes tetapi maknanya dalam. Wirid-wirid, zikir-zikir, doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak sekali yang kalimatnya pendek tetapi maknanya sangat-sangat dalam. Misalnya Allahumma alhimni rushdi waqini syarra nafsi. Itu saya begitu mendapatkan keterangan bahwasanya itu adalah datang dari Rasulullah, kemudian hadisnya sahih, saya merasa betul-betul takjub dengan dua potong kalimat ini. Allahumma alhimni rusdi wa qini syarra nafsi. Saya sendiri merasa sangat butuh sama doa ini, sama bacaan ini. Apa artinya? Ya Allah, ilhamkanlah untukku hidayah yang membuat aku nanti bisa berjalan di atas jalan yang benar. Jagalah aku dari keburukan hawa nafsuku. Sepertinya jika saya tidak mendapatkan apa-apa selain dua perkara ini saja, itu sudah masya Allah. Padahal wirid-wirid, doa-doa, zikir-zikir yang seperti itu kalau kita baca, yang datang dari Rasulullah kalimatnya pendek tapi maknanya dalam, itu banyak sekali. Nanti bisa dibuktikan. Masya Allah. Karena Rasul yang paling tahu tentang Jawami'ul Kalim. Rasul yang paling tahu dengan dipanggil seperti apa Allah Subhanahu wa taala akan menjawab doa kita, mengabulkan permintaan-permintaan kita. Kemudian beliau ini termasuk yang paling penting ini ya. Paling penting sebenarnya bagi saya, ya moga-moga juga bagi hadirin semuanya. Apa itu? Empat hal, empat tips cara menghadirkan hati saat kita berzikir. Kalau bagi saya ini penting sekali. Kalau bagi orang-orang yang sudah bisa senantiasa menghadirkan hati ketika berzikir kan tidak penting ya. Tapi bagi saya ini masih sangat-sangat penting. Yang pertama, tips yang pertama adalah memahami dan merenungi makna bacaan zikir. Cinta wocoki apa itu artinya? Saudara-saudara kita di luar sana sangat mungkin mereka tidak memohon sepenuh hati kepada Allah saat imam membaca ihdinash shiratal mustaqim, sehingga ketika amin itu betul-betul ya Allah kabulkanlah. Amin itu artikan ya Allah kabulkanlah. Itu bisa jadi karena tidak ngerti bahwa ihdinash shiratal mustaqim itu sebenarnya adalah doa. Bisa jadi. Tapi kalau ngerti kan mestinya dia akan berusaha memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh, menjadikannya sebagai satu permohonan. Selanjutnya nanti kita ya mestinya kita mulai dari bacaan-bacaan sholat kita lah, karena saat paling agung pertemuan kita dengan Allah di dunia ini kan ya saat sholat. Saat zikir terbaik membaca Al-Quran itu kan dalam sholat. Nah maka apa yang kita baca mestinya semuanya itu kita fahami, kita renungi maknanya. Kijani artinya apa to? Allahu Akbar itu apa? Subhanallah itu apa? Sami'allahu liman hamidah. Orang kalau mengucapkan mestinya ya, setelah sami'allahu liman hamidah, itu mestinya dia ketika mengucapkan Rabbana walakal hamdu itu dari hati betul. Kenapa? Nah, sebelumnya sudah dimukadimahi dengan Allah pasti mendengar siapa-siapa yang memujinya. Masa kita tidak pengen didengar oleh Allah? Kalau kita pengen didengar, mestinya kan membaca Rabbana walakal hamdu, itu kan kita memuji Allah. Mari kita hayati lagi. Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, dan seterusnya. Atau Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira, dan seterusnya. Dzul malakuti wal jabaruti wal uzmati, dan seterusnya. Bapak-bapak hafal berapa doa iftitah? Lima? Sembilan? Semua yang dihasilkan Rasulullah? Masya Allah ya. Alhamdulillah kalau hafal semuanya. Jangan cuma satu. Atau malah salah paham. Kalau doa iftitahnya Allahumma ba'id baini berarti wong Muhammadiyah. Kalau doa iftitahnya Allahu Akbar kabira berarti wong NU. Loh piye to? Salah itu. Mestinya kita hafal semuanya, kita baca sesuai dengan kondisi hati kita. Nek ketoke mau barakah dosa, Allahumma bait baini. Mestinya begitu. Kalau tadi barusan kita agak menyembelekan urusan agama, dzul malakuti wal jabarut, itu mestinya dicocokkan. Begitu pesan dari para ulama terkait dengan ajaran bacaan doa iftitah yang jumlahnya banyak itu. Mestinya bukan cuma satu yang dihafal. Tadi dihafal semuanya untuk nanti dibaca disesuaikan dengan situasi dan kondisi kita. Nabi maktake kabeh kok. Kok kita mencukupkan diri dengan satu? Berarti belum betul-betul itibak dong. Ya Mas ya. Jangan salah paham, apalagi malah tadi nek ngene NU nek ngono Muhammadiyah, masyaallah. Yang kedua, merasakan kebersamaan Allah. Merasakan kebersamaan Allah bahwa kita senantiasa dijaga Allah. Ini ihsan berarti ya, ma'iyatullah. Yang ketiga, mempersiapkan suasana yang kondusif. Cari waktu yang tepat, tenang malam hari misalnya, pas hati kita lagi tenteram-tenteramnya, itu apa namanya, membidik waktu-waktu mustajab dakwah antara adzan dan iqamah. Di antara dua khutbah, di waktu tak ada asar kalau sedang wukuf di Arafah. Jamaah haji Indonesia, saya dengar tidak begitu. Alhamdulillah kemarin waktu Allah memudahkan saya untuk bisa tunaikan haji, bebas dari aturan pemerintah. Jadi memang ya bebas-bebasnya, bisa asar bersama dengan rombongan, bisa betul-betul tuntas sampai maghrib di Arafah. Tapi kalau jamaah haji Indonesia konon, saya sendiri tidak lihat langsung karena saya kumpulnya kemarin bukan dengan jamaah haji Indonesia yang banyak itu, bukan. Jadi kita kumpul dari beberapa negara yang furoda istilahnya ya, sendiri-sendiri, berangkat sendiri-sendiri. Itu konon begitu asar itu langsung digurah, ya cepat-cepat siap-siap, beres-beres, sos jangan di barang ano-ano, barang sing ketinggalan. Padahal itu waktu mustajab dakwah. Seumur hidup mungkin cuma sekali. Lah kok gur-gur mulai barang-barang ketinggalan. Nah, ketinggalan mbok yo wis. Sing penting manungsa itu ora ketinggalan. Nah itulah. Suasana yang kondusif ini jangan disia-siakan. Yang keempat, nah ini mempertimbangkan atau melihat, memperhatikan pahala-pahala dan janji-janji yang Allah sediakan bagi kita apabila kita banyak-banyak berzikir. Nah, di sini di buku ini disebutkan 50 manfaat zikir menurut Ibnu Qayyim, ditambah dengan dari beliau sendiri, beliau menambahkan 29 yang lainnya. Jadi ada 79. Beliau juga menyatakan monggo kalau bapak-bapak mau mencari atau menemukan manfaat lainnya, silakan ditambahkan. Karena yang seperti itu tidak masalah, sebab itu merupakan pengalaman pribadi. Yang penting tidak menetapkan satu cara zikir tertentu. Karena kalau begitu itu termasuk perbuatan bid'ah yang tidak diperkenankan di dalam Islam. Ya. Selanjutnya, halaman-halaman berikutnya adalah tentang zikir-zikir yang mahdzur yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja dari saya, moga-moga bermanfaat. Sudah menurut saya sebagian besar dari isi buku ini sudah saya sampaikan dengan apa yang sudah saya paparkan tadi. Moga-moga bermanfaat bagi diri saya pribadi, bagi bapak-bapak semua dan ibu-ibu juga. Semoga kita semuanya bisa digolongkan oleh Allah sebagai keluarga Allah dan orang-orang yang diistimewakan oleh Allah. Ahlullah wa khassatuhu. Siapa itu? Orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Saya cukupkan waktu, saya kembalikan kepada Mas Hasan yang sudah membuka majelis. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.